banyak berharap, kau membuat waktuku tersita dengan angan tentangmu. Mencoba lupakan, tapi ku tak bisa. Mengapa begini? Oh, mungkin aku bermimpi menginginkan dirimu untuk ada di sini menemaniku. Oh, mungkinkah kau yang jadi kekasih sejatiku? Semoga tak sekedar harapku. Coba lupakan, tapi ku tak bisa. Mengapa begini? Oh, mungkin aku bermimpi menginginkan dirimu untuk ada di sini. Sejatiku, semoga tak sekedar harap.